بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين، إخواني في الله، رحمني الله وإياكم أجمعين. الحمد لله. Pada kesempatan pagi hari yang sangat indah ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah taala masih melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita, baik nikmat jasmani maupun nikmat rohani. Nikmat yang dengan itu menjadikan kita semua alhamdulillah sampai hari ini bisa menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah termasuk nikmat yang agung, nikmat yang sangat besar. Karena itu pantas kita selalu hendaknya mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Di antaranya dengan menggunakan nikmat tersebut untuk melakukan ketaatan terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita di dalam melaksanakan ketaatan tersebut. Karena tanpa taufiknya, tanpa hidayahnya, dan juga tanpa pertolongannya, tentunya tidak mudah bagi kita untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkannya. Demikian pula untuk menjauhi apa yang dilarangnya. Karena itu sekali lagi ya Tuhan, marilah kita selalu mensyukuri nikmat. Karena dengan syukur nikmat, ini merupakan sarana agar Allah Subhanahu wa taala terus-menerus melanggengkan nikmat tersebut kepada kita. Dan juga dengan syukur nikmat tersebut, maka Allah Ta'ala jauhkan kita dari azab-Nya. Allah Ta'ala menyatakan, La in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna azabi la syadid. Sungguh, jika kalian mensyukuri nikmat-Ku, maka sungguh pasti Aku akan apa? Menambah-nambah nikmat tersebut kepada kalian. Tetapi jika kalian kufur, kalian enggan bersyukur, kalau tidak mau mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, ketahuilah bahwa sesungguhnya azab-Ku adalah sangat-sangat pedih. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada kesempatan pagi hari yang mulia ini, alhamdulillah kami berkesempatan kembali, yakni berkunjung di masjid yang mulia ini, Masjid Al-Imam Al-Badi'i, yang juga merupakan masjid yang diasuh, dibina oleh ustaz kita, ya, Ustaz Fuad Hasan hafizallahu taala, yang alhamdulillah ya sampai hari ini dengan adanya masjid ini, majelis taklim alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan dakwah mudah-mudahan terus-menerus Allah mudahkan di tempat kita yang mulia ini, ya, nah, di sekitar kota Ngawi yang kita cintai ini. Barakallahu fikum. Maka berkesempatan dalam kunjungan kami pada kesempatan pagi hari ini, kami sekali lagi diberi kesempatan oleh beliau, yaitu Ustaz Fuad, untuk memberikan tausiah, memberikan mungkin perkara-perkara yang memberikan wasiat dan nasihat yang baik untuk kita semuanya, terutama untuk diri kami sendiri. Karena itulah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada satu wasiat dan nasihat yang pantas untuk kami sampaikan kepada diri kami, kepada antum semua, kecuali nasihat dan wasiat pertama yang ingin kami sampaikan adalah, yakni marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat inilah, wasiat takwa adalah wasiat yang Allah taala wasiatkan kepada kita untuk beramal dengannya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga senantiasa mewasiatkan kepada kita agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 131, Allah taala menyatakan Walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh kata Allah, kami wasiatkan kepada orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian semuanya agar apa? An ittaqullah, agar kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Allah senang memberikan kepada setiap umat wasiat. Dan wasiat yang paling utama adalah wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam banyak wasiat dan nasihatnya selalu beliau ingatkan kepada kita, usikum bitaqwallahi azza wajalla. Wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wajalla. Naam, bahkan beliau pun juga selalu mengingatkan kita, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian semuanya kepada Allah dimanapun kalian berada. Nah, inilah wasiat dari Allah Ta'ala dan juga wasiat dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang terus menerus disampaikannya kepada kita. Lalu takwa sebagai wasiat, apa maksudnya takwa itu? Kita semua tahu takwa yang dimaksud adalah upaya kita, upaya seseorang untuk membentengi dirinya dari segala hal yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita berusaha untuk membuat tameng perlindungan, benteng perlindungan dari turunnya murka Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan senantiasa menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan takwa semacam inilah, maka Allah taala akan menjaga kita dari murkanya, dari azabnya yang pedih. Yakni dengan kita senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala dan juga menjauhi apa saja yang dilarang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Sebagaimana dalam firman-Nya di surat apa? Ali Imran ayat 102, Allah menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Ma'asyiral muslimin ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah takwa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita bertakwa selalu kepada Allah ma'asyiral muslimin dengan selalu kita berusaha melaksanakan apa yang diperintah Allah dari perkara yang kecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya semampu kita. Ya, demikian pula kita menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala dari perkara yang kecil juga yang sebesar-besarnya. Maka ma'asyiral muslimin, Allah memberikan banyak keutamaan kepada kita dengan sebab takwa yang Allah beri, Allah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan takwa akan kita peroleh banyak faedah. Di antara faedah takwa itu apa? Yang pertama di antara disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an, yaitu Allah menyebutkan di surah Al-Baqarah ayat 282 misalnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282 Allah Ta'ala berfirman, "Wattaqullaha wa yu'allikumullah. Wattaqullaha wa yu'allikumullah. Wallahu bikulli syai'in 'alim," kata Allah Ta'ala. Dan bertakwalah kalian semuanya kepada Allah niscaya Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Niscaya Allah akan mengajari kalian ilmu, ilmu din, ilmu agama ini. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu. Artinya di sini para ulama menjelaskan bahwa dengan sebab takwa maka seseorang akan mendapatkan ilmu dari Allah Ta'ala, ilmu agama. Maka takwa merupakan wasilah, wasilah terbesar, sarana terbesar untuk bisa meraih ilmu, khususnya ilmu syar'i, ilmu agama ini. Tentu para santri, para thalabul ilm yang mengharapkan ilmu, baik ilmu Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW, maka untuk bisa meraihnya, hendaknya melaksanakan sebabnya. Apa itu? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin menghafal Quran ya ikhwan, maka raihlah sebab untuk bisa dimudahkan dalam menghafal Quran. Dengan apa? Ketakwaan. Kita ingin mengajari pelajaran-pelajaran agama atau ilmu-ilmu agama ini, maka kerjakan wasilahnya di antara dengan ketakwaan kepada Allah. Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengajarkan ilmu kepada kita. Wattaqullah wa yu'allikumullah. Dan bertakwalah kalian semuanya kepada Allah, ya, niscaya Allah akan memberikan ilmu dan pengajaran kepada kalian. Nah, ini menunjukkan pada kita faedah takwa kepada Allah di antaranya, yaitu dengan takwa Allah akan berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Surat apa tadi? Al-Baqarah 282. Bisa dilihat nanti ya. Baik, barakallahu fikum. Kemudian masih banyak sebab takwa yang lain, yaitu keutamaan takwa yang lain. Dengan sebab takwa pula ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita cahaya yang dengannya kita bisa mengetahui al-haq wal batil, yang dikenal dengan apa? Al-Furqan. Allah Ta'ala menyatakan di surat Al-Anfal ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Allah Ta'ala menyatakan, wahai orang yang beriman, jika kalian benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka Allah akan menjadikan untuk kalian itu furqan. Allah akan berikan kepada kita furqan, yang dengan furqan ini kata ulama adalah cahaya. Cahaya yang dengannya, cahaya petunjuk Allah Ta'ala yang dengannya seorang akan diberi kemudahan untuk bisa membedakan antara mana al-haq dan mana al-batil, mana baik dan mana yang buruk. Nah, dan seterusnya dari perkara-perkara yang dibutuhkan manusia. Maka dengan cahaya Allah Ta'ala dan hidayahnya kepada kita, kepada hamba-hambanya, yaitu Al-Furqan tadi, nah, sebabnya adalah karena apa? Adanya ketakwaan. Jadi dengan sebab takwa, maka seorang akan dilimpahi, yaitu ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa petunjuknya, hidayahnya, yang dengan itu kita bisa membedakan mana al-haq, mana al-batil. Nah, maka ma'asyiral muslimin perhatikan, ya, ini termasuk faedah takwa yang banyak sekali. Demikian pula dengan sebab takwa ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan urusan-urusan kita, diberikan kita jalan keluar dari berbagai problema yang kita hadapi. Demikian pula akan diberikan pada kita rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Allah Ta'ala berfirman di surat At-Talaq ayat 2 dan 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan berikan kepada jalan keluar. Jalan keluar dari berbagai permasalahan dan problema yang dihadapinya dalam permasalahan apapun. Antum sebagai santri misalnya punya permasalahan, sulit menghafal pelajaran, sulit menghafal Quran. Solusinya apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum sebagai pebisnis, pengusaha, ya, pengusaha, kita punya banyak problema dalam urusan bisnis kita. Solusinya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya berbagai permasalahan-permasalahan, maka solusinya apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus demikian. Nah, bahkan tidak hanya itu, Allah akan menjanjikan, ya ja'allahu mahruja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Demikian pula ma'asyiral muslimin, dalam ayat yang lain pula Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya, barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya menjadi mudah. Segala kemudahan Allah akan berikan. Kapan? Tatkala kita mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus demikian. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada wasiat Tidak ada nasihat yang paling agung kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pula ikhwani fillah, saya menasihatkan diri kami dan kepada antum semuanya untuk apa? Senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kesungguhan kita di dalam melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat dan nasihat kedua yang juga ingin kami sampaikan dalam kesempatan ini kepada kami dan kepada antum semua ikhwan, yaitu hendaknya kita semua tetap semangat di dalam menuntut ilmu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Iya, hendaknya kita benar-benar menuntut ilmu agama ini semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridhonya, mengharapkan pahala darinya, bukan mengharapkan sanjungan, pujian ataupun yang lain dari manusia. Kita tidak mengharapkan sedikit pun perkara-perkara duniawi yang kita harapkan dari manusia. Kita tidak mengharapkan titel, gelar ataupun pujian-pujian dan sanjungan dari siapapun dari manusia ini. Karena memang kita yang semata-mata mengharapkan dengan belajar ilmu agama ini semata-mata mengharapkan yakni kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih khusus kita berharap dengan kita menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala ini kita mengharapkan derajat yang tinggi di sisinya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Karena Allah taala menjanjikan ma'asyiral muslimin bahwa orang-orang yang menuntut ilmu agama ini akan diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Ya, surat apa itu anak-anak? Siapa yang tahu? Al-Jadilah ayat 11 ya. Allah menyatakan di sana, iya, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Orang yang beriman diberikan derajat yang ta'ala, dan yang berilmu lebih setingkat lagi beberapa derajat di antara. Nah, menunjukkan keutamaan orang yang berilmu, menunjukkan keutamaan orang-orang yang berilmu. Karena itulah ikhwani billah, agar kita bisa meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala dengan beberapa derajat yang dimuliakan di antara orang-orang yang beriman, maka tentunya tidak ada jalan lain dari kita kecuali kita dengan menuntut ilmu agama semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya banyak sekali kita sering mendengar para dai, para ustaz sedang menyampaikan kepada kita tentang fadilah, keutamaan-keutamaan ilmu. Dan silakan banyak dibaca lagi penjelasan para ulama dalam permasalahan ini. Nah, banyak sekali dan saya tidak akan panjang lebar dalam perkara yang satu ini. Insyaallah sudah maklum bagi kita semua. Yang saja yang paling penting, bagaimana kita berupaya dalam ilmu agama ini, ya ikhwan. Kita terus berusaha untuk selalu ikhlas karena Allah Ta'ala. Ya, dan orang yang ikhlas Ta'ala itu ma'asyiral muslimin kata sebagian ulama adalah bahwa orang yang ikhlas itu adalah orang yang apabila dia dipuji atau dicela oleh orang lain maka tidak berpengaruh kepada dirinya. Pujian orang tidak menambah semangatnya, tidak menambah pula apa istilahnya itu kesungguhan. Dan juga celaan orang tidak mengurangi bagi dia semangat dia, keikhlasan dia dan kesungguhan dia dalam thalabul ilm. Nah, ya, orang memuji dia, dia biasa saja. Orang mencela dia, tidak malah semakin surut langkahnya. Terus menerus berusaha, ya, seperti kemarin biasanya, sehingga seolah-olah adanya pujian orang ataupun cacian orang tidak memberikan pengaruh apapun baginya, karena dia semata-mata untuk ilmu itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, nasihat yang juga ingin kami sampaikan dalam kesempatan pertemuan kita kali ini adalah hendaknya para penuntut ilmu kita semuanya ini ya menjauhi perkara-perkara yang bisa menggelincirkan kita, ya, menggelincirkan kita sebagai para penuntut ilmu. Nah, artinya dengan kata lain, kalau kita ingin istiqomah, maka berhati-hatilah dari setiap perkara yang bisa menggelincirkan kita, ya, dari meraih keutamaan ilmu tersebut. Karena apa? Banyak para thalabul ilm yang tergelincir dalam perkara yang ingin kami sebutkan nanti. Apa saja perkara yang menggelincirkan para thalabul ilm? Banyak sekali. Banyak sekali. Namun kita sebutkan poin-poin 1-2 saja mungkin, ya, yang penting-penting tentang hal tersebut sebagai peringatan buat kita semuanya. Nah, para thalabul ilm harus berhati-hati dari setiap perkara yang bisa menggelincirkan dirinya. Di antara perkara yang menunjukkan dirinya itu di antaranya sebenarnya disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam satu wasiat beliau, di antaranya adalah yaitu jangan tergelincir dengan apa? Cepat untuk terkuasai oleh sifat ujub. Yaitu merasa ujub atau bangga diri atau kagum pada diri sendiri dan tertipu dengan kemampuan diri sendiri. Artinya banyak para thalabul ilm yang mungkin sudah mempelajari ilmu bertahun-tahun, ya, baik di hadapan para masyayikh atau di hadapan para ustaz-ustaz yang berilmu, ya. Kemudian dia punya ilmu, Allah berikan kepadanya ilmu, baik ilmu Al-Qur'an, ilmu As-Sunnah. Tapi kemudian dia tidak sadar bahwa terkadang pada dirinya tergelincir pada sikap ujub, yakni bangga diri, atau merasa kagum dengan kemampuan diri sendiri, kagum dengan kemampuan dia dalam menguasai hafalan Quran dengan cepat, hafalan hadis dengan cepat, ya, dan dengan pula ilmu-ilmu lain dia kuasai dengan cepat, tapi kemudian merasa bangga dengannya, terkagum-kagum dengannya, terberdaya dengan kemampuan di dirinya. Jadi ini perkara yang membahayakan sekali jika ada pada seorang thalabul ilmu atau penuntut ilmu itu. Karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Orang yang ujub itu punya dampak dan dampaknya terlihat dari fisiknya. Di antara tanda-tanda orang yang ujub, bangga diri akan nampak dari misalnya cara berjalannya, cara berbicaranya, ya, atau suka meremehkan, merendahkan orang lain. Demikian pula terkadang menolak kebenaran yang disampaikan kepadanya karena dalam dirinya merasa cukup dengan ilmu yang ada padanya. Dan juga tanda-tanda zahir yang lain, yang ini semua bentuk merupakan bentuk kesombongan. Nah, karena al-kibr atau takabur atau kesombongan itu adalah muncul dengan sebab, dari sebab karena adanya ujub dalam dirinya. Awalnya ujub, lama-lama muncullah sikap kesombongan. Ya, karena kesombongan ya ibarat dua saudara kembar dari apa? Al-ujub. Karena ujub adalah bangga diri yang muncul di hati yang belum nampak. Tapi kalau sudah nampak di zahirnya, akan melahirkan yang namanya al-kibr, kesombongan. Maka seorang thalabul ilmi ini bahaya. Kalau sudah memiliki yang demikian ini, ya, sudah muncul perasaan ujub dalam hatinya. Nah, dan dikatakan oleh para ulama bahwa ujub itu merupakan suatu bentuk penyakit hati. Ya, di antara penyakit-penyakit hati yang lain, seperti hanya riya, ya, beramal ingin dipuji orang, atau sum'ah, beramal ingin didengar orang, atau al-kibr, sombong, ya, atau mahabbatus sana, yakni cinta akan segala pujian dan sanjungan yang dialamatkan kepadanya karena keutamaan-keutamaannya, karena kelebihan-kelebihan dirinya dan sebagainya. Nah, ini sudah kalau muncul yang demikian ini bahaya, ya. Nah, karena ma'asyiral muslimin, orang yang berbuat ujub ini ma'asyiral muslimin, iya, sampai-sampai dikatakan oleh para ulama, ya, ini adalah termasuk perbuatan yang apa? Termasuk dosa yang besar. Nah, ujub ini hukumnya haram dan termasuk salah satu daripada dosa-dosa yang besar yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita darinya agar kita tidak memiliki watak dan sikap ujub yang demikian ini. Sebagaimana Allah taala berfirman di surat Luqman ayat yang ke-18. Allah menyatakan wala tus'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah taala menyatakan wala tus'ir khaddaka linnas, jangan kamu palingkan wajahmu dari manusia. Artinya jangan melengos kamu. Jangan kemudian dilihat orang dia tidak mau menoleh, tidak mau melihat. Kita palingkan wajah kita ya dari orang lain. Wala tamshi fil ardi marha, kata Allah, janganlah kamu pula berjalan di muka bumi dengan sombong, dengan keangkuhan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguhnya Allah taala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Nah, orang yang bangga diri karena terkagum-kagum dengan kemampuannya, kepandaiannya. Nah, dan juga ilmu yang dimilikinya, maka akibatnya seperti itu. Karena itu ma'asyiral muslimin, ada sebagian ulama di antara Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau memasukkan ujub ini termasuk dari salah satu pembatal amalan. Karena apa? Terkadang seorang ini ketika melakukan amalan soleh, iya, dia juga ikhlas karena Allah taala, namun kadang disisipi dengan perasaan takjub, perasaan bangga diri. Maka akibatnya apa? Orang yang bangga diri dalam keadaan dia beramal, maka dikhawatirkan amalnya akan terhapus dengannya dengan sebab ujub, dengan sebab perasaan bangga diri. Bahkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala ma'asyiral muslimin dalam majmu' fatwa beliau, beliau masukkan ujub itu adalah hampir sama dengan riya. Ya. Nah, ujub itu masuk dalam bentuk syirik asghar. Syirik yang kecil. Ya, hampir sama dengan riya seperti itu. Nah, sudah bedanya apa? Bedanya kalau orang itu beramal dengan riya, ya beramal karena ingin dilihat orang, lalu ingin dipuji orang, maka berarti orang ini dikatakan telah melakukan syirik dari sisi mana? Dari sisi dia bahwa orang itu beramal soleh, ya, menyertakan orang lain bersama Allah Ta'ala dalam hal pujian. Yakni dia beramal soleh, ya, kemudian dia mengharapkan pujian dari orang lain, ya, bersama dengan pujian dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia menyertakan pujian orang lain bersama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini syiriknya di sini. Itu orang kalau riya. Dia beramal, ya, dia beramal ingin dilihat orang, dipuji oleh orang, bukan karena Allah Ta'ala semata-mata, tapi dia menduakan niat dan tujuan amalan itu dengan selain Allah. Nah, inilah syiriknya orang yang berbuat riya. Adapun ujub, beda lagi, bahwa dia juga dikatakan sebagai syirik asghar, syirik yang kecil dalam amalan ujubnya ini. Dari siapa? Bahwa orang yang beramal soleh tadi, ya, dia menyertakan dirinya sendiri bersama dengan Allah Ta'ala dalam hal apa? Dalam hal keberhasilan dia beramal tersebut. Artinya apa? Seolah-olah bukan hanya Allah Ta'ala saja yang menyebabkan atau menjadikan dirinya bisa beramal soleh, tapi dia menganggap dirinya sendiri itulah yang menyebabkan dia bisa berhasil, dia melakukan amal soleh dan ketaatan selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena apa? Dia terlalu bangga dengan kemampuan dirinya, terlalu bangga dengan kepandaiannya, dengan ilmunya, sehingga dia merasa bahwa yang membuat dia berhasil, yang membuat dia sukses dalam melakukan amal ketaatan ibadah pada Allah atau memiliki ilmu dan sebagainya di samping Allah adalah dirinya sendiri. Inilah sisi syiriknya orang yang ujub itu. Begitu wallahu alam ringkasan yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam majmu' fatwa beliau. Menyamakan pendekatan antara riya dengan ujub termasuk dalam kategori syirkul asghar, syirik yang kecil. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh kalau begitu ujub, kalau itu menyelinap dalam diri seorang talibul ilm, apalagi tatkala dia memiliki ilmu, tatkala dia sudah memiliki ilmu, baik ilmu Al-Quran, ilmu As-Sunnah, ataupun yang lainnya, ini sangat membahayakan. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah dalam kitabnya Syu'abul Iman, beliau menukil perkataan Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala. Beliau pernah mengatakan, wa la a'lamu fil musallina syai'an syarrun minal ujub. Aku tidak pernah mendapati pada orang yang sholat sesuatu yang lebih jelek daripada ujub. Artinya tidak pernah mendapati orang yang sholat dari orang-orang muslim maksudnya, ya. Saya tidak pernah mendapati pada seorang muslim sesuatu yang lebih jelek daripada ujub. Artinya kalau ujub itu menyelinap pada diri seorang muslim dalam dia beribadah kepada Allah, apakah untuk sholatnya atau ilmu agamanya atau kelebihan-kelebihan yang ada padanya, nah itu menyelinap dalam hati seorang muslim, ini bahaya. Ini perkara yang sangat jelek jika hal itu ada dan pada diri seorang muslim. Na'am barakallahu fikum. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan betapa bahayanya ujub kalau sudah ada pada diri kita. Nah, ini perlu diwaspadai, ya. Lalu apa sih bahaya ujub itu? Banyak sekali disebutkan dalil-dalil baik dari Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Nah, dalam sebuah hadis yang sahih selain juga disebutkan oleh Al-Imam Tabrani dalam Al-Usad dengan surat yang sahih, Rasulullah SAW pernah mengatakan, salasu muhlikat, ada tiga perkara yang membinasakan, kata beliau. Salasu muhlikatin, ada tiga perkara yang membinasakan, tapi yang membinasakan bagi orang yang mengamalkannya. Apa itu? Suhun muta'ah, yaitu ras kikir atau bakhil yang ditaati. Wahawa na'am, yaitu yang taati. Wahawan muttaba, yaitu hawa nafsu yang diikuti. Pertama kikir, bakhil yang ada pada diri kita. Istilah kikir atau bakhil itu biasanya pada perkara apa ya, kawan? Masalah apa? Harta. Harta apa ya? Iya. Iya. Jadi banyak orang kikir dan bakhil dalam masalah harta. Kalau sudah dituruti, ya bahaya ini. Apalagi kita punya kewajiban yang namanya infak, sedekah, zakat, dan lain-lain yang harus kita keluarkan dari hak orang lain yang ada pada kita, diberikan pada kita oleh Ta'ala. Nah, kalau sudah kita turuti kebakilan ini, bahaya. Perkara yang bisa membinasakan orang yang mempunyai harta tersebut. Demikian pula wahawa muttaba', yaitu hawa nafsu yang diikuti terus-menerus. Hawa nafsu yang selalu dituruti kemauannya. Berarti tahu ya kawan, hawa nafsu. Ya, inna nafsa la'ammaratun bisu', kata Allah Ta'ala bil ma'ad. Bagaimana perkataan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Sebuah nafsu itu mengajak kepada apa? Yaitu perkara kejelekan. Ya, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwan fillah, ini juga bahaya hawa nafsu. Ya, orang banyak binasa karena nurutin nafsunya, nafsu syahwatnya, nafsu makannya, nafsu minumnya, nafsu tidurnya, dan juga nafsu-nafsu jelek lain yang mengajak kepada kemaksiatan dan dosa. Ini akan banyak sekali menghancurkan kita pelakunya. Yang terakhir apa? Wa ijabul mar'i bi nafsih. Seseorang bangga dengan dirinya sendiri dengan kata ujub ini tadi. Ya, ijabul mar'i bi nafsih. Ya, perasaan bangga seseorang terhadap dirinya sendiri termasuk perkara yang sangat membahayakan. Hadisnya dikeluarkan Imam Tirmidzi dalam Al-Usad dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah dalam As-Sahihah. Nah, dalam hadis yang lain pula Nabi SAW mengingatkan kita bahaya ujub ini ya kawan. Ya, nah, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, laulam takunu tutnibuna. Nah, kata Rasulullah, hasyitu alaikum ma huwa akbaru min dalik. Seandainya kalian tidak berbuat dosa, saya khawatir, kata Rasulullah, kalau akan menimpa kepada kalian sesuatu yang lebih besar daripada itu. Apa itu? Kata beliau, al-ujub. Dua kali beliau mengatakan, ujub, yaitu perasaan bangga diri. Perasaan bangga dan kagum dengan kemampuan dirinya. Rasulullah menyebut dua kali, ya. Kata beliau, seandainya kalian semua manusia tidak berbuat dosa, saya khawatir, kata Rasulullah, justru akan muncul sesuatu yang lebih besar yang ada dan menimpa pada kalian, yaitu al-ujub, kata beliau, yaitu perasaan bangga diri tadi. Nah, ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, di sini pun juga sahih disebutkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan disahihkan Syalbani dari Hasan Asy-Syalbani dalam Sahih Al-Jami' As-Shahih. Nah, pensyarah kitab Al-Jami' As-Shahih Al-Imam Al-Bunawi rahimahullah, beliau tatkala menjelaskan hadis ini, kenapa Rasulullah mengulang dua kali al-ujub, ya, bahwa ketika menyebut, ya, ada tiga perkara yang ada sesuatu seandainya kalian tidak berbuat dosa, tentu akan muncul pada diri kalian sesuatu yang lebih besar daripada itu, yaitu apa? Perasaan ujub. Kenapa beliau menyebut dua kali hal ini, ya, kawan? Dijelaskan oleh beliau, ya, bahwa sungguhnya awila, ya, hal itu sebagai naam. Jadi takjid, penekanan dalam satu permasalahan yang penting. Di samping itu ada alasan lain, kata beliau. Karena biasanya apabila ada orang, misalnya dia ini banyak berbuat maksiat, banyak melakukan perbuatan dosa, maka orang yang berdosa dia itu dia meyakini bahwa itu suatu kekurangan, itu suatu maksiat, itu suatu yang ada kekurangan pada dirinya dalam hal kebaikan. Dia tidak punya kebaikan karena dia berbuat dosa atau maksiat. Dia sadar itu, dia tahu itu, sehingga masih bisa diharapkan apanya? Tobatnya. Jadi kalau orang yang ujub, perhatikan, orang yang ujub, nah, maka orang yang demikian, orang yang bangga dengan amalannya, bangga dengan kemampuannya, maka dia akan terpercaya oleh apa yang ada pada dirinya, sehingga apa? Sulit diharapkan tobatnya. Karena itu ma'asyiral muslimin, orang kalau sudah ujub, susah untuk bertobat. Bertobat dari ujubnya maksudnya, ya, apalagi ujub dalam hal ilmu, ujub dalam hal kemampuan pada dirinya, kepandaiannya, kehebatan dan kecepatan dia dalam belajar, dalam menghafal dan sebagainya, sehingga muncul yang demikian, akhirnya timbullah sikap rendahan kepada orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Maka ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah, ya, dari itu semua dan juga yang lainnya tadi, kesimpulannya dan ringkasnya apa? Bahwa ujub ini penyakit yang berbahaya. Penyakit hati yang berbahaya apabila dia itu menghinggapi para thalabul ilm, akan bisa menggelincirkan, akan bisa menyebabkan dia terjatuh, tergelincir, ya, dari kebaikan. Nah, karena itulah ikhwan fillah, kita harapkan mudah-mudahan kita semua pun hati-hati. Jangan sampai kalau seandainya Allah memberikan kita fadilah, keutamaan ilmu, apalagi di saat kita masih muda, kita punya ilmu, kita punya banyak keutamaan, jangan sampai tergelincir dengan sebab ujub yang ada pada diri kita. Ini harus diperhatikan baik-baik. Kemudian Syalbani juga menyebutkan dalam nasihat beliau bahwa termasuk hal yang paling banyak menggelincirkan para thalabul ilmu adalah apa? tergesa-gesa dalam berfatwa. Ini yang paling banyak. Ya, seorang tergesa-gesa dalam berfatwa, yakni ketika ditanya sesuatu, ditanya, ya, langsung dengan cepat menjawab. Ya, nah, apalagi kalau tidak dia tidak merujuk kepada keterangan dan fatwa para ulama yang lebih berilmu daripada dia. Merasa cukup dengan ilmunya, merasa cukup dengan hafalannya, merasa cukup dengan kepandaiannya, akhirnya dia pun mudah dan cepat dalam berfatwa, apalagi tidak pernah merujuk ataupun mencari penjelasan dan para ulama sebelumnya. Ini bahaya, ya. Nah, mereka itu ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan, suatu saat Imam Malik rahimallahu taala pernah disodorkan kepada beliau 50 sekian pertanyaan. Tapi yang dijawab hanya sekitar 20-an atau 30-an saja. Ya, atau pernah juga ditanyakan kepada beliau suatu permasalahan dan beliau selalu menjawab dengan jawaban yang banyak, itu la adri, saya tidak tahu. Maka ada orang yang letuk ngomong, "Masa ini kan masalah sepele. Masalah ringan, dia imam, masa enggak bisa jawab?" Begitu. Ya bayangkan. Maka beliau marah, ya kawan. Beliau marah dan kemudian mengatakan, ya, mengatakan tentang masalah ini dengan menyatakan, ya, "Na'am, tidak ada dalam perkara agama itu yang sepele. Tidak ada dalam perkara agama itu yang remeh. Jangan dianggap remeh perkara agama itu." Ya, bukankah Allah Ta'ala telah menyatakan dalam firman-Nya di surat apa itu? Al-Muzzammil, "Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Sesungguhnya kami akan berikan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam qawlan tsaqila, perkataan yang berat. Ini ilmu agama ini, perkataan yang berat. Sehingga sekarang semua perkara agama itu asalnya adalah perkara yang berat. Ya, bukan perkara kecil, bukan perkara remeh, itu sesuatu yang berat. Berat dipikul dan ditanggung jawab kita di akhirat nanti. Apalagi para dai, ya, para ustaz, para penyampai ilmu, termasuk juga kita para penuntut ilmu semuanya. Maka ikhwan fillah, ya, kita jangan menganggap remeh perkara agama. Apalagi sampai gampang-gampang berfatwa, gampang-gampang menjawab dengan tanpa ilmu. Itu bahaya lagi. Ya, apalagi sekarang kita sangat-sangat, ya, mengherankan lagi di masyarakat kita. Banyak muncul para da'i-da'i. Ya, naam. Pelawak jadi da'i. Ya kan? Pemusik jadi da'i. Politikus jadi da'i. Apalagi, yo, macam-macam. Ya, sehingga apa yang muncul kalau ceramah macam-macam. Buyone tok, sing pelawak pinter jagel. Nah, kadang-kadang di kampung saya itu, Pak, kalau kita tanyakan gitu, "Napa isine ngaji wae, Bu?" atau ibu saya dulu pernah gitu. Jawabane, "Wes pokoke sing penting lucu, Ustaz." Masyaallah. Nek lucu celok ae kirun. Ya, dai yang paling lucu ya kirun, nek panggil aja yang jagel tok yang di sini nanti. Ya, begitu. Atau ustaz-ustaz yang muncul di televisi banyak sekali itu. Begitu ceplos-ceplosnya mereka berani berfatwa. Ya, berani dengan pedenya menyampaikan ilmu tanpa dia punya ilmu. Bahaya ini, ya, kawan. Karena itulah, ya. Nah, kalau kita sebagai talabul ilm dan Allah berikan kita ilmu, ya, meskipun kita banyak ilmu, ya, kawan, cukup ilmu, jangan bermudah-mudah. Ibnu Sirin rahimallahu taala, beliau tidak kenal sebagai seorang apa tabi'in yang masya Allah banyak ilmunya. Tapi tatkala disampaikan kepadanya pertanyaan-pertanyaan tentang ilmu fikih atau agama, beliau memerah wajahnya, takut untuk menjawab. Bahkan Abdurrahman bin Abi Laila rahimallahu taala, tatkala beliau, ya, mengatakan bahwasanya saya pernah menemui 120 orang sahabat di masa itu, dan saya melihat setiap kali ada pertanyaan yang disampaikan kepada mereka, maka mereka semua masing-masingnya ingin supaya sahabatnya atau teman yang lain yang menjawabnya, bukan dia yang menjawabnya. 120 orang sahabat ditemui. Kalau ditanya pertanyaan, dilemparkan kepada yang lain. Tanyakan saja kepada fulan, dia lebih alim. Tanyakan kepada fulan, dia lebih alim. Masya Allah. Ya, begitu. Begitu apa? Apanya sikapnya? Tawaduknya. Tawaduknya, apalagi dalam perkara ilmu. Mereka tidak mudah-mudah. Tidak gampang-gampang. Apalagi, ya, dalam perkara yang pelik atau perkara yang sulit. Maka harus merujuk kepada ulama yang ahli dalam perkara ini. Kita tidak boleh bermudah-mudah. Makanya perkara agama itu berat, ya, kawan. Itulah kita harus berhati-hati. Terutama kalau kita diberi ilmu oleh Allah Ta'ala, jangan kita bermudah-mudah, ya, dalam menyampaikan pendapat. Apalagi menyatakan, "Oh, ini pendapat saya, menurut saya, kata saya, perkataan saya." Terus pokoknya kayak ahli ilmu kebetulan. Ya, padahal kita itu apa, ya, kawan? Terus masuk kategori ulama? Belum. Belum. Ya, belum apa-apa. Kita kok sudah punya begitu semangat dan berani dalam berfatwa, apalagi na'udzubillah tanpa ilmu. Nah, oleh karena itu ikhwan fillah, sebelum itu terjadi, maka kita harus punya introspeksi diri. Jangan sampai hal-hal yang semacam ini menggelincirkan kita ya dari hal yang baik tadi. Berusahalah untuk istiqomah ya. Nah, dan jangan sampai kita ujub, juga jangan terburu-buru dalam menyampaikan fatwa-fatwa, apalagi dalam perkara yang kita tidak menguasai ilmunya. Nah, kita harus kembali kepada para ulama ahlinya. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin, nasihat yang juga ingin kami sampaikan dalam kesempatan ini adalah tetaplah kita semua bersabar. Bersabar di dalam menuntut ilmu secara khusus dan bersabar ya di dalam melaksanakan ketaatan dan amal-amal soleh secara umum. Artinya apa? Bersabar itu banyak macamnya. Di antara sebutkan para ulama adalah sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam menjauhi segala maksiat dan dosa, dan juga sabar di dalam menghadapi musibah atau takdir Allah yang ditimpakan kepada kita. Nah, itu cuma butuh sabar. Lebih-lebih dalam hal ketaatan kepada Allah, termasuk di dalamnya talabul ilm. Menurut ilmu agama, ini juga butuh kesabaran. Ya, butuh adanya kesabaran. Apalagi ta'lim semacam ini butuh kesabaran. Ya, kadang kita butuh waktu 1 jam, 2 jam duduk di majelis ta'lim. Ya, alhamdulillah antum bersyukur ya, ikhwan. Di kampung kita ini di Ngawi ini alhamdulillah masih ada ustaznya. Ya, di Magetan juga dekat ustaz banyak. Ya, di kota-kota yang dekat dengan sini juga banyak ustaznya. Tapi banyak di daerah-daerah terutama di pelosok-pelosok di Papua, di Irian apa di Ambon atau Ombong apa di mana itu di Kalimantan, di Sulawesi, di pelosok-pelosok jauh dari ustaz. Ya. Enggak ada ustaz yang bimbing setiap hari seperti ini. Nah, di sini ada masjid, ada ustaznya. Kita kadang-kadang enggan taklim, enggak istiqomah dan sebagainya ini sangat disayangkan. Sementara banyak sekali pada ikhwan-ikhwan kita yang di pelosok ya, ikhwan saya sering mendapat telepon dari teman-teman di mana di Kalimantan sama di Sulawesi minta taklim apa live lewat radio, apa lewat HP. Iya. Jadi mereka itu berkumpul setiap hari apa ikhwan akhwat di kampungnya terus ikut kajian, misalnya mendengarkan kajian saya. Ya, kajian khusus saya duduk di rumah sambil bawa HP dengarkan mereka semuanya. Masya Allah, sama sejauh itu. Dia bilang, enggak apa-apa Ustaz. Kita rela keluarkan uang untuk beli pulsa HP berapa sih ya dibandingkan dengan manfaat ilmu yang kita dapatkan. Kali enggak ada ustaz di sana. Kemana mereka bertanya? Bahkan selama ini mereka hanya mendapatkan dari website-website ataupun situs-situs ya yang menampilkan kajian-kajian ataupun ceramah-ceramah rekaman dari kita dan sebagainya. Masya Allah. Oh, kita yang setiap hari dapat bimbingan ustaz, kadang kita yang sibuk, enggak mau atau kita repot dan sebagainya, sangat disayangkan ya. Oleh karena itu ikhwan fillah, dalam hal ketaatan terutama talabul ilm ini juga butuh kesabaran. Sabar itu penting ya, sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya di akhir surat Ali Imran. Saya tanya dulu, Ali Imran itu surat terakhir itu ayat terakhir berapa Mas? Lu gak tahu? Ayo si antum Pak, lu gak tahu si antum, ayat terakhir Ali Imran ayat berapa itu? Ayat berapa? Ayat 200. Barakallahu fikum. Benar ya Pak Arif? Loh ayo, masih ragu-ragu. Benar enggak? Ayat 200. Loh enggak tahu. Waduh, setelah ini Al-Quran. Benar saja ya? Benar, sahih 200. Allah Ta'ala berfirman di akhir surat Ali Imran tersebut, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu ya wattaqullah la'allakum tuflihun. Perhatikan ini. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru, wahai orang yang beriman bersabarlah kalian, wasabiru dan tetaplah kalian di dalam kesabaran tersebut ya. Naam, warabitu dan bersiap-siap jagalah kalian menghadapi musuh, dalam arti berjaga-jaga di medan tempur, di perbatasan musuh. Ya, wattaqullah la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian semua beruntung. Ikhwan fillah, perhatikan. Di dalam ayat yang mulia ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin tatkala membawakan bab sabar, ayat ini dibaca oleh beliau, dibahas oleh beliau, di antaranya ringkasnya beliau mengatakan, di dalam ayat yang mulia ini Allah Ta'ala memerintahkan pada kita empat perkara. Ya. Nah, pertama perintah untuk apa? Isbiru, bersabarlah kalian. Wasabiru, dan tetap terus menerus kuatkanlah kesabaran kalian. Warabitu, dan ribatlah kalian, itu terus-menerus berjaga-jaga atau bersiap-siaga di pos perbatasan untuk menghadapi musuh. Dan perintah yang keempat adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun perintah pertama, isbiru, bersabarlah kalian. Maksudnya apa di sini? Ringkasnya beliau mengatakan bahwa isbiru maksudnya adalah menahan diri dari maksiat. Jadi kita berusaha untuk bersabar, menahan diri kita agar jangan melakukan perbuatan maksiat. Isbiru, bersabarlah kalian. Itu sabar dalam hal menjauhi perkara-perkara maksiat. Itu menurut beliau, ya. Kemudian wasabiru, ya, diartikan oleh beliau itu menahan diri dari melawan diri dalam melakukan ketaatan. Maksudnya tetap terus bersabar, terus menetapi kesabaran dalam hal melakukan amal-amal ketaatan. Itu kata beliau. Ya, sabar dalam hal melakukan ketaatan ini juga butuh sabar. Awake dhewe dikongkon salat 5 waktu, sabar napa mboten? Sabar apa tidak? Itu. Ya, kita lakukan begitu. Kita suruh puasa Ramadan, sabar apa tidak? Yang punya harta disuruh untuk infak sedekah, sabar apa tidak? Disuruh berhaji, disuruh berumrah dan sebagainya, sabar apa tidak? Dilakukan terus. Kita disuruh mengaji menurut ilmu agama semacam ini, sabar apa tidak? Terus dalam melakukan ketaatan kita juga disuruh sabar. Ya, wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran kalian khususnya dalam hal melakukan amal-amal ketaatan. Itu juga butuh kesabaran. Warabitu. Rabitu artinya orang yang banyak melakukan kebaikan, ya. Naam, orang yang terus-menerus berada dalam kebaikan, ya, dan ingin terus melakukan kebaikan. Dan takwa, kemudian yang terakhir pada takwa itu mencakup semua perkara tadi, ya. Takwa mencakup semua perkara tadi, baik itu kesabaran dalam hal menjauhi maksiat, sabar dalam melakukan ketaatan, dan juga sabar dalam terus-menerus melakukan amal soleh, ya. Sampai kapan? Sampai mati, ya. Yang namanya ibadah kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah, sampai kapan? Sampai mati. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakan yakin, kata Allah Ta'ala. Dan beribadalah kamu kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin. Apa al-yakin? Al-maut, kematian. Iya, beribadah itu saya mati, ya. Warga oleh kesel, ya, gak boleh. Aku capek sholat terus, ya. Boleh apa tidak? Tidak oleh, ya. Aku kesel kalau ngaji terus, sekali-kali gak usah ngaji bohong, ya. Aku kesel kon poso Ramadan terus gatik poso sekali-kali setahun ini, yo poso bilang pramutun poso terus Ramadan saiki tak leren. Oleh enggak gitu itu? Enggak boleh. Butuh sabar, ya. Termasuk ngaji dia begitu. Butuh sabar terus menerus dalam melakukan kesabaran. Nah, seperti itu, ya. Oleh karena itu kana billah rahimani wa rahmatullah, ya. Di dalam melakukan ketaatan juga butuh kesabaran. Kenapa? Syaikh Utsaimin rahimahullah beliau juga menjelaskan di sana dalam kitab syarah Riyadhus Shalihin itu, dia katakan bahwa yang namanya amal ketaatan itu juga butuh kesabaran, ya. Kenapa? Karena biasanya yang namanya ketaatan, melakukan amal ketaatan itu membebani seseorang. Orang merasa terbebani dengannya, ya. Dan juga sama dengan dia mewajibkan sesuatu pada dirinya sehingga ada rasa beban, rasa berat. Karena itu butuh kesabaran dalam melakukan ketaatan tersebut, ya. Contoh antum, ya, kawan, setiap bulan suruh bayar listrik, beban dah itu, beban, ya, kewajiban dah itu, apa tu beban? Terpaksa atau tidak? Terpaksa, terpaksa dilakukan terus, kong butuh, ya, ya kan begitu, ya. Meskipun kita terasa beban berat, tapi itu kewajiban, dilaksanakan. Karena apa? Kita butuh dengannya. Mereka bayar, yo siap-siap mau dipatahin listriknya, ya tak? Nah, listriknya dimatikan, yo siap-siap sumuk, ya, gak ada kipas angin, gak ada kulkas, gak ada apa radio atau gak ada, ya, apa AC nyala dan sebagainya. Wah, wis repot tapi kan, ya, ceramah, ya, bengok-bengokai, gak usah gemek, kan begitu, ya, dan seterusnya. Mana sih, apa ya, kawan? Semua kalau namanya kewajiban itu atau ketaatan itu memang seorang biasa terbebani dengan. Sudah terbebani, maka merasa wajib untuk dilakukan, kerjakan terus, dan ini butuh kesabaran. Ya, karena itu dalam ketaatan membutuhkan kesabaran. Selain itu, ketaatan itu ma'asyiral muslimin, ya. Naam, memang berat bagi jiwa. Ya, berat bagi jiwa. Sehingga orang yang melakukan ketaatan itu hampir sama dengan apa ini beratnya orang meninggalkan maksiat. Orang melakukan ketaatan itu beratnya sama dengan orang yang meninggalkan maksiat, atau hampir sama dengan itu. Ya, sehingga semua-sama berat-berat, semuanya berat. Melakukan ketaatan itu berat, meninggalkan maksiat itu juga berat. Tapi apapun beratnya, kita butuh kesabaran. baik dalam melakukan ketaatan maupun dalam hal meninggalkan kemaksiatan. Itu semua butuh kesabaran. Termasuk apa? Tolak boleh lemin. Ya, orang untuk ilmu itu harus sabar duduk di depan syekh, di depan ulama, di depan pak ustadz, di depan dai, di depan pak yai, kan begitu ya? Duduk berjam-jam. Ya, nah, mau nih gak sabar, harus mulai turu, kan begitu ya? Atau wes nonton hiburan, nonton film, nonton TV dan sebagainya. Wes santai, neng gak oleh apa-apa, gak oleh ilmu, gak oleh apa-apa. Tapi kalau kita sabar, duduk mendengar taklim, sabar, ya, mendengarkan pengajian, insya Allah banyak faedah yang kita dapatkan, ya, seperti itu. Karena itu, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah, ini semua adalah butuh kesabaran, ya, na'am. Dan ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah, ya. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, beliau menyebutkan, ya, na'am, bahwasannya sabar itu adalah merupakan sebab untuk meraih semua banyak kebaikan. Kebaikan bisa kita raih dengan sebab kesabaran, termasuk kesabaran dalam tawakal ini. Kita akan dapatkan buahnya. Ya, di antaranya apa? Bahwa dengan sabar itu ya kawan, itu merupakan sebab utama untuk mendapatkan berbagai kebaikan dan menolak kejelekan, kejelekan yang akan terjadi. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bisabri wassalah. Wa innaha la kabiratun illa 'alal khashi'in. Allah Ta'ala menyatakan, wasta'inu bisabri wassalah, dan mintalah tolong kalian kepada Allah dengan melalui apa? Kesabaran dan salat. Dengan sabar dan salat kita tolong kepada Allah Ta'ala. Wa innaha la kabiratun, dan sungguh salat itu perkara yang berat, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk hatinya. Nah, maksudnya ulama ini menunjukkan bahwasanya sholat itu merupakan wasilah atau sebab yang bisa menganggarkan seorang untuk meraih berbagai macam kebaikan dan dijauhkan dari segala kejelekan. Maka minta tolong kepada Allah dengan sholat, minta tolong kepada Allah dengan kesabaran, yaitu dengan bersikap sabar. Iya, kita ingin meraih ilmu ya, Pak. Ya sabar. Sabar duduk bertahun-tahun di depan ulama, bermajlis di depan ulama, bermajlis di depan ustaz-ustaz, ngaji dengan penuh kesungguhan. Kalau seminggu sekali ya datang seminggu sekali, seminggu dua kali ya dua kali seminggu datang, ya, dan terus menerus istiqomah bersabar sampai kapan? Sampai tua, sampai mati. Kayak gitu ya. Itu lek bahasa Boyolali ngono, ya. Nek bahasa Ngawi ini ya sampai mati gitu ya. Ayo kalau bahasa sampai yang mati dia ya, sudah sampai mati ya sudah, baru mandek sudah enggak ada lagi. Jadi kalau belum, terus ngaji, terus belajar, terus berilmu, ya. Nah, kemudian yang kedua, termasuk juga bahwa kesabaran itu merupakan sebab untuk meraih, ya, kebahagiaan dan kenikmatan abadi di akhirat nanti. Kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan abadi di akhirat, maka hendaknya kita bersabar, ya. Nah, sebagaimana Allah beriman menceritakan tentang ahlul jannah. Ya, Allah katakan kepada mereka tatkala mereka dikiring masuk ke dalam surga, ya, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbal dar. Ya, semoga keselamatan dilimpahkan atas kalian, ya, disebabkan apa? Bima sabartum, disebabkan karena kesabaran kalian dahulu ketika di dunia. Kalian sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Nah, maka dengan kesabaran itu, ya, Allah Ta'ala masukkan ke dalam surga dan ucapkan selamat oleh para malaikat. Salamun alaikum bima sabartum wa ni'ma uqbal dar. Ya, sebagaimana Allah berfirman di surat Ar-Ra'd ayat 24. Demikian pula Allah berfirman di surat Al-Furqan, ya, ulaika yuzawna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama. Sebutkan demikian. Nah, kemudian yang terakhir, iya, bahwasanya sabar itu pula ikhwan merupakan sebab untuk mencapai, ya, kedudukan yang tinggi insyaallah Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Orang kalau sabar insyaallah akan meraih kedudukan yang tinggi insyaallah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di surat As-Sajdah ayat yang ke-24, Allah menyatakan, wa ja'alna minhum ma'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinu. Ya, dan kami jadikan di antara mereka itu imam-imam, para pemimpin-pemimpin yang beri petunjuk kepada manusia dengan perintah kami. Kapan? Lamma sabaru, tatkala mereka bersabar wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Nah, dengan sebab sabar dan yakin, maka seorang akan meraih prestasi sebagai a'immah, sebagai pemimpin-pemimpin umat, pemimpin-pemimpin masyarakat, pemimpin-pemimpin ya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang akan bisa menjadi peraih ilmu apa pemimpinan dalam masyarakat, apakah dia sebagai dai, sebagai pemimpin umat dan masyarakat, dengan sebab ilmu, dengan sebab sabarnya dia ya dalam mengamalkan ketaatan dan amal soleh, terutama sabar di atas menuntut ilmu syar'i ini. Barakallahu fikum. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dan masih banyak ayat-ayat yang semakna dengan ini yang menjelaskan bahwa sabar itu sumber segala kebaikan, terutama sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama lagi sabar dalam thalabul ilm, sabar dalam mengaji, sabar dalam mempelajari ilmu agama. Saya tanya dulu, kira-kira kita semua mau bersabar enggak untuk ngaji semacam ini? Sabar ya, insyaallah ya. Itu Pak nggih. Nah, itu ya, harus sabar Pak. Ngaji terus, nek wayahe ngaji nggih ngaji, wayahe kerja ya kerja, wayahe turu ya turu, wayahe mangan ya mangan, ya wayahe belajar taklim ya taklim. Kan begitu ya. Harus demikian barakallahu fikum, sehingga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Iya, itulah beberapa hal yang mungkin bisa kami nasihatkan untuk diri saya sendiri dan kepada antum semua ya ikhwan. Mudah-mudahan nasihat yang sedikit dan ringkas ini bermanfaat untuk kami dan kepada antum semua ya, yang mana intinya adalah kami sampaikan kepada kita semuanya untuk tetap semangat di dalam thalabul ilm kapan saja, di mana saja ya, terutama untuk kebaikan dari kita di dunia akhirat lebih-lebih sekarang ini ya ikhwan, yang mana untuk ilmu agama itu perkara yang dianggap aneh, dianggap asing, dan bahkan direndahkan di mata manusia pada umumnya. Ya, orang ngaji itu dianggap sesuatu yang langka dan aneh. Ya, nah apalagi anak atau bapak ditanya, "Kene sekolah teng pundi, Pak?" "Wah, kula mboten sekolah, Pak. Mondok mawon." "Ya, jaman kaya ngene kok mondok dadi apa sesuk? Mangan apa sesuk?" "Lah kok yo mangan sego, Pak. Mosok mangan watu." Kan gitu ya. Barakallahu fikum. Ya, jangan khawatir. Yo jadi santri yo iso urip. Jadi santri ya bisa menghasilkan, jangan khawatir. Masa depan di mana ya kawan? Masa depan itu di akhirat yang abadi. Yo, kan dunia masa depan yang masih delok tok. Ya, kita hidup cuma berapa tahun. Masa depan yang sesungguhnya itu nanti di akhirat, yaitu kehidupan yang abadi dan kekal. Ya, tinggal kita ini tinggal di mana? Mau di surga atau mau di neraka? Nah, untuk bisa masuk surga tidak sulit dengan kita menuntut ilmu agama, kita mengamalkannya, dan juga kita istiqomah di atasnya. Lebih-lebih sekarang ini ya, di Ngawi sudah ada masjid yang berdiri dengan bagusnya, meskipun dari kayu ya, dari kayu-kayu semacam ini, dan juga masjidnya masih belak-belakan begini nek udan ya mungkin ketampes udan dan macam-macam ya ora apa-apa, enggak masalah, yang penting ada tempat berdiri untuk taklim setiap hari, sholat jamaah setiap hari, masyaallah ya. Insyaallah saya harapkan untuk semua ikhwan dan juga saya terus bersabar kepada Allah, bersabar dalam hal melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya. Barakallahu. Sampai di sini dulu. Demikian apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.